berdasarkan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.